إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang kedua, Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka cambuklah mereka, setiap satu di antara mereka, yakni dua-duanya maksudnya, dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima rafatun, dan janganlah belas kasih menyebabkan engkau tidak melakukan hukuman ini. Jangan engkau kasihan terhadap mereka. Jangan engkau menaruh kasihan atau menaruh bela sungkawa dikarenakan azab 100 kali cambukan. Kasihan banget, kasihan, jangan. Wala takhudukum, jangan sekali-kali kalian merasakan kasihan terhadap mereka para pezina. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka laksanakan hukuman ini dan janganlah kalian belas kasih kepada mereka. Ini kaum muslimin, yang lanjutnya sebelum saya teruskan, Allah berfirman dalam kalimat setelahnya, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya cambuk 100 kali tadi sebagai azab hukuman bagi para pezina itu dilakukan di depan umum di kalangan kaum mukminin, ada yang menyaksikannya, bukan sembunyi-sembunyi dalam sebuah ruangan tetapi dipertontonkan. Tentunya hal ini sangat tercela. Dia ketahuan berzina dan dihukum dengan hukuman yang menghinakannya, dicambuk 100 kali laki-lakinya maupun perempuannya, dan dipertontonkan di hadapan manusia. Ya seperti ini, janganlah kalian belas kasih kepada mereka jikalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hukuman mereka para pezina, ghairu muhsan, yang bukan muhsan. Yakni mereka yang masih dikatakan gadis atau lajang. Yakni yang belum pernah menikah, belum pernah melaksanakan akad nikah. Adapun kalau yang sudah pernah melakukan akad nikah, walaupun sekali dalam hidupnya, dia berstatus janda atau duda, maka hukumannya adalah dihilangkan nyawanya. Eksekusi, dibunuh dia. Dan sekali lagi, jangan engkau mengambil belas kasih kepada mereka. Dan cara dibuang nyawanya, dihilangkan nyawanya, dieksekusinya, diedam, dihilangkan dia dari muka bumi ini, bukan dengan ditembak, bukan pula dengan dipenggal, yang mana rasa sakitnya sebentar, begitu terlepas kepala dengan badannya, maka sudah tidak terasa dan mati dia seketika. Tetapi cara penyiksaannya, diazabnya fid dunya, dilempari dengan batu, batu kecil, batu sedang maupun batu besar, tidak ada ketentuan jenis batunya dan tidak ada ketentuan berapa kalinya dilemparinya, tidak ada ketentuan berapa orang yang melemparinya. Tentunya sakitnya bertubi-tubi, berkali-kali. Berat bagi yang menyiksanya dengan batu. Berat melempari dia. Berat hatinya. Mengingkari. Tapi ini hukuman Allah terhadap mereka. Para pezina yang sudah pernah menikah. Begitu besarnya azab yang seperti ini di dunia. Bagaimana lagi dengan azab fil akhirah? Ini menunjukkan betapa besarnya dosa zina dan betapa buruknya dosa zina. Karena itu wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati perzinaan. Qala Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan, menukilkan ucapan para ulama, hada adabu zaniyati wazani fid dunya idza kana uzabain. Ayat yang tadi disebutkan dalam surat Nur ayat yang kedua berkaitan dengan azab, hukuman, siksaan kepada laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina fid dunya, dicambuk 100 kali. Ini bagi mereka yang belum pernah menikah. Uzab. Nah, gharu mutazawijin. Bukan untuk mereka yang menikah atau pernah menikah. Kata beliau bahasanya, fa'inkana mutazawijaini atau mutazawijin. Apabila yang berzina itu adalah dari kalangan yang pernah menikah. Auqad tazawwaja, atau pernah menikah, walau marrah, walaupun sekali. Dia menikah, kemudian dia menjanda, dan tidak pernah menikah lagi. Menikah berarti sekali. Tetapi dia berzina. Dan ketahuan, ini namanya zina muhsan. Fainau mayurjamani bil hijarati ila an yamuta. Jikalau yang melakukan zina ini dari kalangan mereka yang sudah pernah menikah, walaupun sekali, maka caranya, penyiksaannya, azabnya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Kadzalika dzabata fi sunnani nabi, disebutkan juga kata Imam Adz-Dzahabi, menukil ucapan para ulama, kalau di dunia tidak ditegakkan hukuman ini, berzina sekali, ketahuan, dibiarkan dua, dibiarkan di dunia tidak ditegakkan hukuman seperti ini, maka beliau mengatakan, falam yastawfil qisasu min huma fid dunya wa mata min ghairi tabatin fa innahuma yu'adzabani fin nar bisiyatin min nar. Kalau pezina itu tidak dilakukan hukuman di dunia, maka akan dilaksanakan hukumannya di akhirat kelak. Di antara bentuk penyiksaannya dengan cambuk yang terbikin dari api. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini azab. Ini namanya hukuman yang disilakan dengan hukum had. Apa itu hadun? Batasan. Hukuman yang telah ditentukan dalam syariat kita. Seperti orang yang mencuri sampai nisab, potong tangan. Orang yang berzina, zina muhsan, sudah pernah menikah, dihilangkan nyawanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Tidak ada dalam agama kita, lawang suka sama suka, ya enggak apa-apa. Enggak ada. Zaman sekarang ini kaum muslimin, tidak dikatakan tabu tatkala perzinahan itu didasari dengan suka sama suka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar masyarakat kita ini. Ada orang berzina tidak dikatakan kriminal karena tidak merugikan orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ketika hal itu dilakukan di lokasi yang memang dilegalkan, itu bukan sebuah kesalahan karena memang itu tempatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semuanya merebak dikarenakan hukum hadnya tidak pernah nampak di negeri kita. Tidak pernah dilaksanakan hukum hadnya. Kalau hukum had ini didapati anak SMP, anak SMA melakukannya zina, tangkap, ketahuan ada saksinya atau ketahuan pelaksanaannya, lakukan, cambuk di depan umum, niscaya akan meredam. Didapati suami istri atau seorang suami, yakni dia berarti memiliki istri, berselingkuh dan konangan, ada saksi yang melihatnya, bukan hanya prasangka, atau wanita yang dizinai hamil dan diketahui orangnya, tangkap, eksekusi, kubur setengah badan, lempari sampai mati. Kalau belum mati, lempari lagi. Dokter datang dipegang nadinya, oh masih hidup, lempari lagi. Ambil batu besar, keprukan ke kepalanya, prak, pecah, mati. Boleh Pak. Sebagaimana itu di zaman Nabi dilaksanakan. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengambil batu besar dan dikeprukan, dilemparkan ke kepalanya, prak, sampai mati. Jahat teman. Jangan pakai perasaan. Kalau dosa zina tidak dilaksanakan hukum had ini, akan terjadi apa yang terjadi di negeri kita. Perselingkuhan di mana-mana. Istri tetangga dengan tetangganya bermain mata ketika suaminya kerja. Maka istrinya berbuat zina. Mencari incaran. Dan yang lainnya, na'udzubillahi min dzalik, kerusakan yang fatal bagi kaum muslimin. Hukum had itu bikinan Allah. Dan semua yang Allah tetapkan adalah rahmah bagi umat manusia. Innalakum fil qisasi lahayatun. Sesungguhnya bagi kalian, wahai manusia, dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Lihat ayat ini, kaum muslimin. Dalam qisas, orang membunuh maka dibunuh. Ini disebutkan oleh Allah ada kehidupan bagi manusia. Padahal kenyataannya ada kematian, laung dibunuh. Tetapi ketika ini ditegakkan, akan aman kehidupan manusia. Tidak gegabah orang membunuh orang. Akan ada kehidupan dan kedamaian. Orang mau membunuh, dia tahu resikonya akan dibunuh. Maka dia akan berpikir berkali-kali lipat. Dan yang lebih lagi, wahai kaum muslimin, aman negara, damai sentosa ketika hukum had ditegakkan, negeri ini akan berkurang resiko kemaksiatannya, berkurang pelakunya, dan akan mereda murka Allah Azza wa Jal, dan akan sedikit malapetaka menimpa negeri ini. Tapi dalam kenyataannya, coba lihat, narkoba, PR negeri ini, narkoba itu sudah darurat narkoba. Pada setiap sekian menit, satu orang di negeri kita mati karena narkoba. Narkoba ini, walaupun ada rehab-rehab direhabilitasi, itu eko muslimin, Allah takdirkan memang yang namanya narkoba ini termasuk jenis khamar. Yang namanya khamar, umul khaba'if, induknya keburukan. Wahai kaum muslimin, negeri kita ini penjara. itu 80-90% itu narkoba. Baik itu pengedarnya, penjualnya, pengonsumsinya, semuanya ada. Perdagangan yang besar itu di negeri kita, sekian ton masuk ke negeri kita dari negara-negara yang komunis dan yang lainnya. Ekstasinya, pilnya, apapun, bukan hal yang kita tidak tahu, itu diberitakan. Itu yang konangan, yang tidak konangan entah berapa. Baik kaum muslimin, kalau ditegakkan hukum had sebagaimana di beberapa negara, orang konangan membawa narkoba langsung dipenggal, eksekusi. Membawa narkoba sekian gram, eksekusi. Orang gompan-panan, Pak. Sekarang ini mereka di penjara, dikasih makan, dikasih tempat tidur, lemu-lemu. Naik sapi lah, besaran bisa dimanfaatkan, Pak. Lah wong, lemu-lemu go ngapa menganturu? Penggal saja. Supaya orang itu jera. Dan itu hukuman dinul Islam. Hukuman tajir, tazir ini tentak yang ditentukan oleh penguasa. Kedapatan heroin, kedapatan ini. Sehingga tidak ada peredaran narkoba dalam penjara, enggak ada. Ketahuan itu langsung disikat. Hadirin kaum muslimin, Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Nabi kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Apapun yang disyariatkan dalam Islam adalah benar. Yang tadi sebelum Isya tentang poligami itu rahmah. Kenapa, Pak? Rahmah. Dan juga hukum had, qisas juga rahmah. Ada beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya tentang bagaimana solusi untuk riba yang belum terlunaskan. Seperti kredit motor yang belum selesai pelunasannya. Atau utang di bank yang belum selesai pelunasannya. Hadirin kaum muslimin, riba itu hukumnya haram. Segeralah Anda menyelesaikannya semampumu. Jangan Anda anggap riba itu menguntungkan. Riba itu merugikan. Yamhaqullahu riba uyurbis sadaqat. Allah akan lenyapkan harta, Allah akan hilangkan harta, Allah akan hancurkan harta yang di situ riba. Dan Allah akan kembangkan harta yang di situ terdapat sedekah. Sehingga selesaikan itu. Apa yang kamu punya bisa menutupi, tutup dengan segera. Tobatan nasuha sebagai bentuk tobat nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya? Dan menggantikan rezeki dengan yang halal dan thayyiban. Adapun kasus seperti kredit motor, Anda bisa. Kurangnya berapa? Tutup langsung kalau seandainya Anda mau. Kalau Anda tidak bisa dan tidak mampu untuk menahan dosa riba, seandainya engkau mengembalikannya sudah hilang-hilangan. Ngerti hilang-hilangan, Pak? Di setori tasyakah. Hah? Orang disetori kena riba. Plus minus, antum mau bagaimana caranya? Bagaimana kalau dijual kepada orang oper leasing? Anda ngajari orang untuk riba namanya. Kowe bayangan sing riba, aku ora. Pada bae, Bang. Solusinya tutup kalau kamu mampu. Berdoalah kepada Allah dan memohon agar Allah berikan solusi terbaik bagimu. Ada yang bertanya bagaimana cara mandi janabah. Hadirin kaum muslimin, mandi janabah ada aturannya. Yang paling gampang, ada tiga cara. Yang paling gampang disebutkan dalam kita adalah mandi biasa. Yang penting antum mandi basah. Ya enggak mungkin mandi kering. Ya. Mandi sekujur tubuh. Apakah harus dengan sampo? Apakah harus dengan sabun? Yang harus adalah dipastikan air itu menyentuh semua tubuhmu. Apakah mungkin air bisa masuk ke sela-sela rambut? Bisa. Bisa tidak, Pak? Bisa. Dengan engkau nyela-nyelani. Kalau ada sampo, Masya Allah. Sekalian engkau keramas supaya enggak bau. Tapi bukan sebagai syarat. Bisa dipahami hadirin? Kalau seandainya engkau bisa berwudu terlebih dahulu, kemudian engkau baru mandi. Atau engkau mandi, kemudian di tengah-tengahnya engkau berwudu. Disiram bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian bagian kirinya, dan kemudian baru yang seluruh kutu. Bisa dipahami hadirin? Dan itu mudah-mudahan yang bertanya ini orang yang belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah, belum tahu janabah, lo kepripun, Pak? Ada pertanyaan seorang laki-laki menikah lagi dan istrinya tidak ridho. Bagaimana solusinya? Jawabannya bulan depan, Pak. Apa, Pak? Menjadikan sebuah topik pembahasan? Ya, pembahasan ASTI, Asosiasi Suami Takut Istri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.